Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-50 di dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang tulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-48, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun haqqun 'alallahi aunuhum." Ada 3 orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mukatabu yuridul ada wal mutazawwiju yuridul afaf wal mujahidu fi sabilillah. Yang pertama adalah seorang budak mukatabah yang dia ingin untuk melunasi pembayarannya, dan yang kedua adalah seorang yang dia menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya, dan yang ketiga adalah seorang yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan adanya penggantian atas apa yang diinfak di dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah 3 hal yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini, yaitu yang pertama adalah harta yang diinfakkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana jihad ini merupakan suatu amalan yang memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam, baik itu berupa jihad dengan senjata maupun jihad dengan ilmu dan hujjah. Maka berinfak atau menginfakkan harta di dalam bentuk jihad ini, jalan kebaikan ini, merupakan sesuatu yang akan Allah gantikan harta yang diinfakkan tersebut. Dan orang yang melakukannya termasuk orang yang Allah janjikan untuk ditolong dan akan dimudahkan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah amalan jihad. Harta yang diinfakkan dalam berjihad dan orang yang melakukan jihad merupakan orang yang telah Allah janjikan untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-mukatab, itu seorang budak, seorang hamba sahaya yang dia ingin untuk memerdekakan dirinya, menebus kemerdekaan dirinya dengan melakukan pembayaran kepada tuan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang memiliki budak agar mereka melakukan mukatabah, melakukan pembebasan bagi budak-budaknya yang mereka ingin membebaskan diri dengan melakukan pembayaran atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-33, "Fakatibuhum in alimtum fihim khairan." Maka lakukanlah mukatabah terhadap mereka jikalau kalian mengetahui adanya kebaikan pada diri-diri mereka, yaitu adanya kesolehan dalam perkara agama dan dunia mereka. Mereka mampu untuk mengurus urusan agama dan dunia mereka, maka hendaknya mereka diterima permintaan untuk melakukan mukatabah. Maka seorang budak yang dia melakukan mukatabah untuk menebus dirinya dengan tujuan ingin melunasi pembayaran dirinya dan dengan tujuan untuk segera mendapatkan kemerdekaan atas dirinya dan lebih memfokuskan dirinya untuk agama dan untuk urusan dunianya, dunia yang baik baginya, maka Allah akan membantunya dan Allah akan mudahkan baginya urusannya dan Allah akan memberikan baginya rezeki dari sisi yang tidak dia sangka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.